ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih pada halaman ke-6 dari risalah yang ditulis oleh beliau Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang berjudul Nasihati li Ahli Sunnah. Qala rahimahullah: wa rawa al-Bukhari fi sahihih an Ubadah Ibn Shamit رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 9 و 7 و 5. قال: وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في 10 الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر من رمضان. إلى أن قال مسلم رحمه الله: وقال ابن خلاد: ما كان يحتقان يختصمان. Kedua hadis ini saling berkaitan. Oleh sebab itu, sekaligus kita baca. Hadis yang pertama adalah hadis sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Adapun yang kedua adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu Abi Sa'id Al-Khudri. Kata beliau rahimahullah Al-Muhaddits Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, warawa al-Bukhari fi sahihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya. Dalam istilah Al-Muhaddithin, boleh-boleh saja kita tidak menyebutkan kitab sahih Al-Bukhari ketika mengutip atau menukil riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, beliau memiliki lebih dari satu kitab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memiliki lebih dari satu kitab. Sahih Bukhari bukanlah satu-satunya kitab karya beliau rahimahullah. Ada Al-Adabul Mufrad, ada Khalq Af'alul Ibad, ada Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam. Beliau punya At-Tarikhul Kabir, punya At-Tarikh As-Saghir. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab beliau At-Tarikh Al-Kabir yang berjumlah 9 jilid lebih ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala masih dalam usia 16 tahun rahimahullah ta'ala. 16 tahun beliau telah memiliki karya tulis kitab At-Tarikh. Di dalam kitab tersebut beliau menulis dan menjelaskan nama-nama para perawi hadis. Nama-nama perawi hadis yang beliau dapatkan dari guru-gurunya selama belajar rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sudah memahami bahwa Al-Imam Bukhari memiliki sekian banyak karya tulis. Ketika para ulama menyatakan Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Fulan bin Fulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian tanpa menyebutkan nama kitab, artinya hadis yang disebutkan itu ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Saya ulangi kembali, apabila para ulama mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Fulan bin Fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak disebutkan dalam kitab apa hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka yang dimaksud oleh mereka di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Seandainya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bukan di dalam Sahih Al-Bukhari, katakan di dalam Al-Adabul Mufrad atau Khalq Af'alil Ibad atau Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, maka adab yang diajarkan para ulama rahimahumullah, kita harus menyebutkan nama kitabnya. Bisa dipahami? Harus menyebutkan nama kitabnya. Misalkan ada dua hadis. Satu hadis disebutkan Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Hadis yang kedua disebutkan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Faham gambarannya? Ada dua hadis. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Hadis kedua dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita dalam adab yang diajarkan oleh ahli hadis muhaddisin boleh-boleh saja mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Hadis pertama tadi adalah hadis Anas bin Malik. Kalau kita membaca Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda demikian-demikian, maka yang dimaksud itu diriwayatkan dalam kitab apa? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau tidak disebutkan nama kitab. Selain Sahih Bukhari, nama kitab harus disebutkan. Itu adab seorang ahli hadis. Jadi kalau misalkan hadis Abi Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, maka kita harus menyebutkan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, demikian, dan demikian. Bisa difahami? Maka sekarang pertanyaannya, misal hadis Abu Hurairah tadi disebutkan Imam Bukhari dalam kitab apa? Al-Adabul Mufrad. Misalkan saya mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, demikian, demikian. Benar atau salah? Mustahil. Kita lagi. Misalkan ada dua hadis. Yang pertama hadis Anas bin Malik. Yang kedua hadis Abu Hurairah. Hadis Anas diriwayatkan Imam Bukhari di mana? Di dalam Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Nah, ini Al-Adabul Mufrad. Ada dua hadis. Hadis pertama hadis Anas diriwayatkan Imam Bukhari di mana? Dalam Sahih Bukhari. Hadis kedua hadis Abu Hurairah diriwayatkan di mana? Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Imam Bukhari yang lain, Al-Adabul Mufrad. Tadi aturan mainnya dalam belajar hadis. hadis yang disebutkan Imam Bukhari di dalam Sahih, tidak harus, tidak mesti kita beri keterangan di dalam Sahih Bukhari. Tetapi di luar Sahih Bukhari harus disebutkan nama kitabnya. Dalam hal ini Al-Adab Al-Mufrad. Jadi pertanyaannya, bolehkah saya mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik di dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Muhammad bersabda? Boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Karena saya beri keterangan Sahih Bukhari. Justru lebih baik. Misalkan saya menyatakan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Boleh? Boleh. Karena hadisnya di dalam Sahih Bukhari, hadis Anas tadi dalam Sahih Bukhari. Walaupun tidak disebutkan nama kitab Sahih Bukhari, boleh apa enggak? Boleh. Pernyataan ketiga. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis Abu Hurairah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Boleh apa tidak? Boleh. Karena disebutkan nama kitabnya. Pernyataan keempat. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis Abi Hurairah atau hadis Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini secara ada bukan masalah dosa dan tidak dosa loh ini. Yang dimaksud boleh dan tidak boleh di sini dalam aturan main secara adab ahli hadis. Etikanya begitu Pak Sur, matur nuwun. Etikanya seperti itu. Bukan berarti enggak boleh terus dosa. Jangan salah paham. Wah, dosa ya gue enggak. Ini etika di dalam ilmu hadis. Kenapa sampai seperti itu? Imam Bukhari. Puncak. Kan gitu. Puncak. Makanya beliau mendapatkan kekhususan seperti ini. Yang seperti ini tidak dibahas pada selain Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tidak pada Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, tidak. Ini khusus Imam Bukhari sampai dirinci seperti ini. Sampai dirinci seperti ini. Maka kalau misalkan kita membaca sebuah tulisan atau mendengar ceramah atau apapun itu, jelas hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad atau kitab-kitab yang lain di luar Sahih Bukhari, lantas dia tidak menyebutkan nama kitabnya. Bisa dipahami? Ada seorang penulis, pembicara menyebutkan riwayat Bukhari di luar Sahih Bukhari tanpa menyebutkan nama kitabnya. Kita sudah bisa menilai orang ini sebenarnya memang betul-betul belajar ilmu hadis atau belum. Sudah bisa menilai orang seperti ini kira-kira sudah matang atau belum belajar ilmu hadisnya? Belum. Orang yang sudah matang belajar ilmu hadis, salah satu tandanya seperti itu. Dia kalau meriwayatkan hadis dari Al-Imam Bukhari tetapi di luar Sahih Bukhari harus menyebutkan nama kitabnya. Bisa difahami ya? Nih, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wa rawa al-Bukhari fi sahihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat Ubadah bin Samit. Ini boleh apa enggak seperti ini? Boleh, malah bagus disebutkan nama kitabnya, Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari seperti yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an Al-Karim. Setelah Al-Qur'an Al-Karim. Ada salah satu sebabnya mengapa beliau menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Ada yang menyatakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bermimpi menepis atau mengusir lalat dan serangga-serangga dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kemudian ditafsirkan bahwa beliau membersihkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang dhaif agar tidak tercampur dengan hadis-hadis yang sahih. Ada juga yang menyatakan bahwa sebab beliau menulis atau menyusun kitab Sahih Al-Bukhari atas anjuran dari gurunya. Gurunya memandang bahwa Al-Imam Al-Bukhari memiliki kemampuan untuk menyusun sebuah kitab yang berisi hadis-hadis sahih. Atas anjuran dari gurunya itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Kurang lebih 15 atau 16 tahun lamanya kitab Sahih Bukhari itu ditulis. Nah, asalnya artinya pokok-pokok kitab dari Sahih Bukhari itu ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Setiap hadis yang beliau masukkan di dalam kitab Sahih Bukhari itu selalu didahului dengan sebuah ibadah. Orang bilang ritual, yaitu salat istikharah sebelumnya. Bayangkan, beliau sebelum menulis satu hadis untuk dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari, salat istikharah dulu. Masukkan enggak istikharah, meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau bersihkan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, saya hafal hadis 100.000 hadis-hadis yang sahih. Hadis sahih yang beliau hafalkan 100.000. Tetapi yang beliau masukkan dalam Sahih Bukhari hanya sekedar 7.000 sampai 10.000. Betul-betul dibersihkan, dipilih betul. Maka kalau sudah sebuah hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, untuk tidak diterima susah. Untuk tidak diterima atau untuk ditolak itu susah. Para ulama segan dengan keilmuan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tetapi subhanallah, golongan sesat seperti orang-orang Syiah, Murji'ah, Qadariyah, bahkan Khawarij, mereka tetap menolak hadis-hadis yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Terutama mereka yang mendahulukan hawa nafsu. Ditolak, betul-betul ditolak. Misalkan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, Al-Mu'attilah, mereka tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan bahwa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am. La tarawunna rabbakum yaumal qiyamah." Sungguh pada hari kiamat nanti kalian wahai orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan purnama. Yang disamakan oleh Nabi bukan apa yang dilihat dan siapa yang dilihat, tetapi kondisi kita kaum yang beriman saat melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ini disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Tapi orang-orang sebagian, mereka yang tersesat, mendustakan. Namanya tasbih, Allah kok disamakan dengan makhluk? Bukan. Ini karena ilmu yang kurang, karena kejahilan. Nabi Muhammad menyamakan, yang disamakan oleh Nabi AS adalah saat kita melihatnya. Sekarang kita melihat bulan purnama. Sekian banyak orang bisa. La tudammuna fi ru'yati. Dalam sebuah riwayat diterangkan oleh Nabi AS. Tidak berdesak-desakan saat melihatnya. Jadi yang disamakan Nabi bukan Allah dengan bulan ya. Tetapi kondisi kita saat melihat bulan. Seperti itulah saat kaum beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini diustakan. Padahal hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kemudian didustakan dan ditolak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Kata Nabi SAW, sebuah kaum, masyarakat, atau apapun itu, tidak akan beruntung kalau misalkan menyerahkan kekuasaan, menyerahkan kebijakan dan keputusan itu yang terkait dengan maslahat umum kepada seorang perempuan. Kepala daerah perempuan. Secara hukum Islam tidak boleh. Secara hukum Islam. Kepala daerah kok perempuan, kepala dinas, kepala bagian. Itu bukan hak kaum wanita. Nah, hadis ini didustakan. Wah, lihat Perdana Menteri Inggris. Kan itu, Margaret Thatcher, Presiden Filipina. Sekarang Perdana Menteri Jerman. Siapa namanya? Oh, gak tahu ya. Ya, ngati men. Iya, seperti itu didustakan. Apa namanya? Benazir Bhutto. Di Pakistan ini men, sukses, sukses, sukses. Kita sebagai umat Kristen memandang kesuksesan itu bukan dari sisi materi saja. Yang kita pandang sebagai sebuah kesuksesan itu bukan dari sisi materi. Bukan, wah dia selama menjadi Perdana Menteri, ekonominya meningkat, melonjak naik, pembangunan merata, kesejahteraan rakyatnya terjamin. Bukan dari sisi itu saja. Kesuksesan yang dipandang Islam itu dari sisi din, dari sisi agama, dari sisi ukhrawi, akhirat kita. Nah, dari akhirat kita. Maka ini terutama mereka yang apa namanya akhirnya terlibat aktif, terlibat dalam politik aktif. Nah, dari Ikhwanul Muslimin, sebut saja PKS dan yang semisalnya. Nah, artinya mereka yang mengait-ngaitkan agama dengan politik. Politik yang salah dan keliru seperti itu. Politik yang salah dan keliru seperti itu. Kalau misalkan tidak mengait-ngaitkannya dengan agama, tidak membawa nama agama, itu masih lebih mending. Ini atas nama agama. Menarik suara. Ayo, firman Allah disebutkan. Sabda Nabi Muhammad SAW disampaikan. Agama dijual. Hanya untuk mencari apa? Kursi, jabatan, kedudukan. Nah, bahkan mereka yang semula mengatakan sebagai partai dakwah, sekarang bukan lagi partai dakwah. Kenapa? Terbuka untuk semua golongan. Yang menjadi anggotanya, calon legislatifnya, yang dicalonkan sebagai kepala daerah, bukan hanya seorang muslim. Yang Nasrani pun kemudian didukung. Yang Hindu pun kemudian didukung. Katanya partai dakwah. Katanya ingin apa namanya merubah sistem menjadi islami. Langkahnya saja sudah keliru. Kita sebut saja PKS ya. PKS mereka awal-awalnya menetapkan sebagai partai dakwah. Partai dakwah. Ingin memasukkan Islam di parlemen. Merubah sistem menjadi lebih baik islami. Omong kosong. Buktinya sekarang di Papua. Mereka mendukung kepala daerah yang Nasrani. Bahkan caleg-calegnya Nasrani. Di Denpasar, mereka mendukung calon kepala daerah, calon gubernur bahkan, atau calon bupati. Dari kalangan Hindu. Seperti ini, Islam. Belum sampai parlemen, Islam sudah dirusak. Islam sudah dirusak. Bagaimana mungkin kita menjalankan orang yang non-muslim menjadi pimpinan tertinggi yang mengambil kebijakan dan keputusan. Jadi ngomong kosong. Apalagi kemudian calegnya perempuan. Pakai jilbab, lincu. Ketika diingatkan, ingat. Katanya ingin apa namanya menerapkan konsep Islam dalam parlemen, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nabi Muhammad mengatakan, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Nabi Muhammad mengatakan, sebuah kaum itu tidak akan beruntung. Tidak akan berhasil, tidak akan jaya. Kalau menyerahkan kepemimpinan itu kepada seorang perempuan. Wah, ditolak habis-habisan. Iku hadirnya Dhaif. Dhaif piye, Pak? Diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Itu kan yang dimaksud Nabi Muhammad bercerita tentang kerajaan Persia. Memang konteks hadis itu diucapkan Nabi saat Nabi mendengar berita bahwa orang-orang Persia mengangkat seorang putri untuk menjadi pimpinan tertinggi sebagai raja Persia. Memang betul konteksnya. Tetapi apakah seperti itu kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya kalau Nabi sedang menceritakan orang Yahudi, menceritakan orang Nasrani, disampaikan kepada para sahabat, kemudian, oh itu kan maksudnya untuk Yahudi dan Nasrani. Kalau kita baca ayat di dalam Al-Quran, kaitannya dengan Ahlul Kitab, Al-Yahud dan Nasrani, kemudian, wah, ini bukan untuk kita, ini untuk Yahudi dan Nasrani kok. Seperti itu maksudnya, kan enggak kan? Ya, misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Katakanlah, ya Muhammad, tolong sampaikan. Sampaikanlah kepada ahlul kitab. Al-Yahud wa Nasara. La taghlu fi dinikum. Jangan bersikap hulu di dalam agama kalian. Terus ekstrim ya hulu itu. Melampaui batas, melebihi. Apa namanya melampaui aturan yang telah ditentukan. Apa kemudian mengatakan hulu itu boleh dalam agama kita. Loh, Allah berfirman kuliahkan kitab bila taklu fi dinikum. Itu kan untuk ahli kitab. Terus akhirnya Al-Quran ini sebenarnya diturunkan untuk siapa sih? Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Diturunkan untuk ahlul kitab? Apa diturunkan untuk umat Islam? Jelas diturunkan untuk umat Islam. Oleh sebab itu ketika para ulama berbicara tentang hulu, sikap ekstrim, ayat-ayat yang dibawakan salah satunya ini. Quli ahlul kitab bila taghlu fi dinikum. Itu tadi karena hawa nafsu ya. Wah ini kan kaitannya dengan itu, bukan untuk kita. Subhanallah. Sabda Nabi itu ditujukan untuk siapa? Nah, artinya dalam konteks cerita tadi, saat Nabi Muhammad mendengar bahwa orang-orang Persia mengangkat seorang putri sebagai raja, Nabi mengatakan sebuah kaum tidak akan beruntung, tidak akan sukses kalau mengangkat perempuan sebagai pimpinan tertinggi apalagi. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia, maksudnya begitu. Seperti yang dilakukan oleh mereka orang-orang Persia, maka kalian wahai umat Islam jangan lakukan. Nabi bukan hanya sekedar cerita, tetapi beliau sekaligus membimbing dan mengarahkan. Hadis di dalam Sahih Bukhari kok didustakan? Hadis di dalam Sahih Bukhari kok dilemahkan, didhaifkan? Hanya karena hawa nafsu. Nah, bisa dipahami ya? Nah, yang jelas kalau sudah sebuah riwayat, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, wah, kita yakini kesahihannya. Walhamdulillah, para ulama sepakat seperti itu. Qala rahimahullah an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah ibn Samit, beliau bercerita, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah keluar di sini, maksudnya keluar dari rumah menuju masjid untuk menemui sahabat-sahabatnya. Liyukhbirana, beliau ingin menyampaikan kepada kami. Kata Ubadah bin Samit, Nabi Muhammad keluar untuk menyampaikan kepada kami bilailatul qadri, tentang Lailatul Qadri. Dalnya disukun. Walaupun kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya Lailatul Qadar. Tidak ada masalah, itu sudah istilah dalam bahasa kita. Tidak perlu diributkan. Kalau dalam bahasa Arab, huruf dal disukun, bukan di fathah. Lailatul Qadri, bukan Lailatul Qadari. Al-Qadar dengan Al-Qadri sudah berbeda. Tapi karena itu sudah menjadi istilah kita dalam Indonesia, tidak masalah, tidak perlu dipeributkan. Qala liyukhbirana bilailatul qadri. Beliau keluar untuk menyampaikan kepada kami tentang malam Lailatul Qadri. Fatalaha rajulani minal muslimin. Ada dua orang dari kaum muslimin berdebat, bertengkar. Jadi pas Nabi keluar, pada saat yang sama, ada dua orang sahabat sedang bertengkar. Fakal, kata Nabi SAW, kharajtu, saya tadi keluar dari rumah, liukhbirakum, untuk menyampaikan kepada kalian, bilailatul qadri, tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun, ternyata fulan dan si fulan sedang bertengkar. Sarufiat, akhirnya berita itu pun diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an yakuna khairan lakum. Mudah-mudahan itu menjadi lebih baik buat kalian. Fal tamisuha, maka carilah malam Lailatul Qadar. Sittati'ah, pada malam 29. Wassabi'ah, malam 27. Wal khamisah, pada malam 25. Nah, ini Nabi Muhammad SAW menyatakan, tadi saya keluar untuk menyampaikan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Ternyata si fulan dan si fulan tadi bertengkar, mengakibatkan malam Lailatul Qadar pun diangkat. Artinya kepastiannya pada malam keberapa itu kemudian dibatalkan. Padahal sebenarnya Nabi ingin menyampaikan kepada para sahabat, malam Lailatul Qadar itu kapan? Malam apa? Malam keberapa? Itu tujuan Nabi keluar untuk menemui sahabat. Ternyata fulan dan fulan bertengkar. Fulan dan fulan bertengkar. Akhirnya kepastian itu pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengatakan wa asa an yakuna khairan lakum, mudah-mudahan itu lebih baik untuk kalian. Maka cari pada malam 29, 27 atau 25 InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti setelah salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.